bahwa yang paling utama untuk seorang muslim ketika dia tidur, apakah itu tidur siang ataupun tidur di malam hari, adalah dia tidur di bagian kanan tubuhnya. Ini adalah arah yang paling utama dalam tidur seseorang. Dan kita sudah baca juga bahwasanya dimakruhkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca untuk tidur di atas perut kita dengan cara tengkurap. Ini hukumnya makruh. Tinggal tidur di atas bagian punggung kita, yaitu dengan cara terlentang. Maka kita sebutkan bahwasanya tidur dengan cara terlentang adalah tidur yang tidak mengapa dilakukan oleh seorang muslim yang ingin tidur, dengan catatan tidak terbuka auratnya ketika tidur di hadapan orang-orang yang tidak boleh melihat auratnya. Berarti para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal satu bagian dan satu arah dari diri manusia ketika dia tidur, yaitu bagian seorang manusia ketika dia tidur, dia menghadap ke kiri ataupun beralaskan bagian tubuh dari bagian kirinya, bagian tubuh kirinya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Maka jawabannya tidak mengapa seorang tidur di atas bagian tubuh yang kiri. Berarti tidur dilihat dari arah manusia ketika dia tidur, itu ada beberapa arah. Yang paling utama adalah tidur di bawah bagian kanan dari tubuhnya, dan ini paling utama. Kemudian yang kedua, tidak mengapa seseorang untuk tidur terlentang ataupun tidur di atas punggungnya atau tidur di atas bagian kirinya, ini tidak mengapa. Dan yang terakhir, tidur yang dimakruhkan adalah tidur yang di atas perutnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah adab-adab tidur dilihat dari sisi arah seorang muslim ketika dia tidur. Yang dimakruhkan dan dilarang hanya ketika dia tidur di atas perutnya, yaitu dengan cara yang disebut dengan tengkurap. Adapun arah kanan, arah kiri, arah belakang, maka ini semua diperbolehkan. Dan yang paling utama adalah di arah kanan ataupun tidur dengan beralaskan bagian tubuh bagian kanannya. Baik, itu sudah kita pelajari tentang hadis-hadisnya. Sekarang kita berarti masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-128. Penulis mengatakan babu jawazil istilqa 'alal qafa wa wad'u ihdar rijlaini 'alal ukhra idza lam yakhafi inkishaful 'awrah wa jawazul qu'ud mutarabbi'an wa muhtabiyan. Artinya, bab diperbolehkannya tidur di atas kofa. Kofa artinya adalah lehernya. Tidur di atas leher, yaitu dengan terlentang. Maka mungkin ditulis bab diperbolehkannya tidur dengan cara terlentang. Dan meletakkan salah satu dari dua kakinya di atas lainnya, jika tidak khawatir ungkapnya atau terbukanya aurat. Dan diperbolehkan duduk dengan cara bersila atau ihtiba. Atau ihtiba. Jadi di sini ada 3 poin. Dalam bab 128 ada 3 poin. Yang pertama, bab bolehnya tidur dengan cara terlentang. Bolehnya tidur dengan cara terlentang. Bapak, ibu, saudara-saudari, sudah kita jelaskan barusan tadi bahwa keadaan dan arah bagi orang yang tidur adalah salah satunya yang diperbolehkan adalah dia tidur dengan cara terlentang. Tidur di atas kofanya, ini kofa, itu tengkuknya. Atau tidur di atas punggungnya, yang jelas dia terlentang. Dan ada tidur di atas bagian kanannya, itu yang paling utama, yang sudah kita sebutkan. Bagian kedua dari bab ini, yang ingin disinggung oleh penulis adalah meletakkan salah satu dari kaki di atas lainnya. Ya, meletakkan salah satu dari kaki di atas lainnya. Entah kaki kanan di atas kaki kiri, atau kaki kiri di atas kaki kanan. Ya, saat tidur tadi. Saat tidur dengan terlentang tadi. Dengan catatan, jika dia tidak khawatir atau takut terbuka aurat. Jika dia tidak takut terbuka aurat. Ini bagian kedua. Dan bisa dipahami. Ya, tidak terlalu panjang untuk dijelaskan. Bagian ketiga dari bab ini, bolehnya duduk. Nah, ini permasalahan lain, berarti bab lain. Setelah bab tidur, penulis membawakan bab tentang duduk. Bolehnya duduk dengan cara bersila atau ihtiba. Ihtiba, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah duduk yang meletakkan atau menegakkan betisnya dan pahanya, lalu menjadikan kedua tangannya memeluk kedua betisnya. Ya, ini disebut dengan ihtiba. Apa tadi pengertiannya? Ihtiba adalah mendirikan betis dan paha, kemudian memeluk betis tersebut dengan kedua tangannya. Seperti ini. Mudah-mudahan kada gugur. Ya. Ini ihtiba. Ya. Mun sakit parut nyaman nih. Ihtiba ini. Biasanya orang Yaman untuk bisa berihtiba karena mungkin tangannya lama memegang kedua betisnya, maka dia buat kain yang melingkar, yang diletakkan di sini, kemudian dia letakkan di lututnya. Jadi dia berihtiba. Dahulu ulun bisik. Jadi kain lingkaran, kainnya sebesar ini, dibuat seperti lingkaran, ya, dan menyatu, artinya tersambung, kemudian diletakkan di punggungnya sampai ke betisnya. Itu namanya ihtiba, ya. Jadi diperbolehkan duduk dengan cara bersila atau dengan cara ihtiba, dengan cara mendirikan paha dan betis. Lalu betis tersebut dipeluk atau dieratkan dengan kedua tangannya. Baik. Kita baca sekarang hadisnya. Hadis yang ke-820. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Yazid, di sini disebutkan Ibn Zaid. Ada Ibn Yazid. Wallahu alam, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada dua riwayat, Abdullah bin Zaid dengan Abdullah bin Yazid. Al-muhim, Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di masjid, mustalqian. Istalqa, yastalqi, itu artinya tidur dengan terlentang, tidur di atas punggungnya atau di atas lehernya di dalam masjid. Berarti tidak di rumah, di hadapan orang banyak, di dalam masjid. Wadhi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini bahwasanya Abdullah bin Yazid atau Zaid melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di masjid dan dalam keadaan kaki beliau diletakkan di atas salah satu kakinya. Hadisnya mafhum, bisa dipahami. Taib. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan dan mengambil hukum-hukum, inilah yang disebut dengan hadis perbuatan Nabi. Jadi seorang sahabat radhiyallahu anhu menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis bukan sabda langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis yang merupakan cerita para sahabat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya seperti ini. Kalau seandainya kita berbicara tentang hukum tarjih, hukum mendahulukan pendapat, mana yang lebih kuat? Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadithun qawli, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dikuatkan dibandingkan perbuatan beliau. Lebih dikuatkan dibandingkan perbuatan beliau. Ini selalu dalam hukum tarjih, menguatkan pendapat apabila terjadi perbedaan antara hadis perbuatan dengan hadis ucapan, maka didahulukan hukum hadis ucapan dibandingkan hadis perbuatan. Kenapa demikian? Karena mungkin saja hadis perbuatan tersebut khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika berupa ucapan, maka itu pasti redaksinya untuk beliau dan untuk umatnya secara umum. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hadis khusus untuk beliau. Ya. Apa Ustaz Pinbu Pandir apa dari tadi? Perhatikan. Jika ada hadis berupa perbuatan seperti ini, sahabat Nabi menceritakan apa? Menceritakan apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di situ tidak ada sama sekali sabda Nabi. Cuma Abdullah bin Yazid bercerita bahwa beliau pernah melihat Rasulullah tidur terlentang di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini namanya hadithun fi'liyun, hadith yang berupa perbuatan Nabi. Nah, sudah sampai sini paham? Baik. Nanti di dalam masalah tarjih, yaitu menguatkan salah satu pendapat. Nanti kalau ada masalah, masalah fikih, menguatkan salah satu pendapat. Mana yang lebih dikuatkan? Apakah hadis berupa perbuatan atau hadis berupa ucapan? Maka jawabannya, hadis berupa ucapan lebih dikuatkan pendapatnya dibandingkan perbuatan. Meskipun dua-dua hadisnya sahih. Ya, kenapa? Karena perbuatan Nabi mungkin itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ucapan Rasulullah itu redaksinya untuk beliau dan umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Lihat lagi contoh misalkan dalam masalah minum sambil berdiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah kita baca hadisnya, ketika adabu ta'am la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Itu hadis, hadis yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa hadisun qauli, yaitu berupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sana ada perbuatan. Sahabat Nabi melihat Rasulullah minum sambil berdiri. Ini mana yang didahulukan? Ucapan. Nah, begitu. Ya. Maka saya menyinggung di sini sebelum kita ambil faedah bahwa hadis ke 820 ini adalah hadis yang merupakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang merupakan perbuatan Rasulullah. Artinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu menceritakan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya tidur bersandar di masjid untuk istirahat. Bolehnya tidur atau bersandar di masjid untuk istirahat. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu bolehnya tidur dengan cara terlentang di atas punggungnya. Bolehnya tidur dengan cara terlentang di atas punggungnya. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bolehnya meletakkan kaki di atas kaki yang lainnya dengan catatan tidak terbuka aurat. Ya, dengan catatan tidak terbuka aurat. Meletakkan kaki di atas lainnya dengan catatan tidak terbuka aurat. Ada pernah kejadian di Masjid Nabawi, ada orang tidur dengan cara seperti ini, terlentang, kakinya dia letakkan di situ. Maka sebagian yang tidak berilmu melarang, itu perbaiki kakinya. Nanti kalau kamu tidur seperti itu, nanti kamu junub. Maka ini tidak benar. Ya, kalau seandainya dia meletakkan kaki di atas kakinya, maka boleh sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang selanjutnya 821. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi asanida sahihatin. Artinya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika setelah selesai salat subuh, maka beliau duduk bersila di majlisnya sampai benar-benar terbit matahari. Sampai benar-benar terbit matahari. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Ya, dengan sanad-sanad yang sahih. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita pelajari hadis ini. Poin pertama mempelajari hadis ini. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita, ini juga hadis tentang perbuatan Nabi. Hadis tentang perbuatan Nabi. Sekali lagi, jika terdapat tarik ulur antara hadis ucapan dengan hadis perbuatan, maka yang didahulukan adalah hadis ucapan. Taib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sallal fajr kana idza salla. Kana ini adalah kata kerja yang kurang dalam bahasa nahwu, fi'lun madhin naqis. Jika ada idza, menunjukkan kepada selalu, sering. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering jika telah selesai salat subuh, tarabba'a fi majlisi. Tarabba' artinya duduk bersila. Karena orang yang duduk bersila itu seperti membuat persegi empat. Dan persegi empat dalam bahasa Arab, tarabba'a, ya tarabba'u. Membuat persegi empat. Ya, di dalam majlisnya. Artinya duduk beliau setelah salat subuh, duduk dengan cara bersila. Sampai benar-benar terbit matahari. Hasna, ya, sampai benar-benar terbit matahari. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Yang lainnya diantaranya Imam Muslim. Ya, yang lainnya diantaranya Imam Muslim. Dan lafaz yang ada di dalam Sahih Muslim, perhatikan, ada tambahan riwayatnya. Tidak disebutkan dalam buku kita. Saya bacakan. Lafaz yang ada dalam Sahih Muslim bahwa wa kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghadata hatta tatlu'a asy-syamsu fa idza tala'at qama wa kanu yatahaddatsun fa ya'khudhuna fi amril jahiliyah fa yadhhaqun wa yabtasim. Artinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tidak bangun dari tempat sholatnya yang beliau sholat di dalamnya, sholat subuh atau sholat fajar, sampai terbit matahari. Jika beliau bangun, jika telah terbit matahari, baru beliau bangun. Itu bangun untuk sholat. Dan para sahabat Nabi, mereka berbincang-bincang, membicarakan perkara-perkara jahiliyah yang telah mereka lakukan dahulu. Maka ada yang sambil tertawa-tawa, ada yang sambil tersenyum-senyum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW habis sholat subuh duduk di majlisnya, sedangkan yang lain dia bisa di luar sana merotet, bisa di luar sana, ya, pojok sana, pojok sini, ya, ada yang di parkiran, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa duduk setelah salat subuh tidak wajib. Siapa yang habis berzikir salat, dia pulang tidak tercela. Ya, buktinya apa? Nabi Muhammad SAW duduk dan para sahabat yang lain berbincang-bincang. Dan ini menunjukkan juga bahwa salah satu cara bersyukur adalah mengingat nikmat Allah, yang mana Allah telah memudahkan kita untuk jalan lebih baik daripada sebelumnya. Para sahabat Nabi mengingat perkara jahiliyah dahulu. Bodoh kita ya. Dahulu kita seperti ini, dahulu kita seperti ini. Maka kemudian mereka tertawa atas apa yang mereka telah lakukan dahulu. Karena saking bodohnya, jahil. Maka ini salah satu cara bersyukur seseorang untuk mengingat apa yang telah dia lakukan. Tapi bukan berbangga, tetapi agar dia bersyukur bahwasanya dia diselamatkan oleh Allah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau disebut jahiliyah adalah semua perbuatan yang dilakukan selain yang disyariatkan Islam, itu jahiliyah. Semua perbuatan yang dilakukan selain syariat Islam, itu jahiliyah. Meskipun dikerjakan di zaman modern. Semua perbuatan yang dilakukan selain syariat Islam, itu disebut jahiliyah. Kenapa? Karena mereka bodoh dengan syariat yang benar, yang menunjukkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Taib. Kita sekarang kalau sudah kita pahami hadis tersebut, hadis ini hadis yang hasan, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk duduk. Dianjurkannya untuk duduk setelah sholat subuh. Di tempat dia sholat sampai terbit matahari. Ini dianjurkan, jangan pulang. Ataupun tidak dianjurkan untuk pulang, bukan jangan. Tidak dianjurkan untuk pulang, duduk. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang duduk di dalam masjid tidak begitu suka. Bahkan kadang-kadang ingin cepat-cepat keluar dari masjid. Tidak mau, tidak terlalu suka untuk duduk dalam masjid. Misalkan di sini ada jam yang menunjukkan komat sekian menit lagi, komat sekian menit. 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit bunyi. Tet. Imam tidak ada satupun yang datang. Kemudian tidak ada satupun yang maju. Mungkin imamnya masih di belakang atau gimana. Ada sebagian orang kadang-kadang bingung kalau sudah bunyi ini. Ya, mulai dia ngeliat jam. Kayak orang paling on time sedunia. Kemudian dia provokasi kepada yang lain. Imam, telat imam. Imam telat. Ya, dia tidak mau duduk lama di masjid. Padahal dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, al malaikatu tusalli ala man qa'ada fi musallahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat berselawat, itu berdoa bagi siapa yang duduk di tempat salatnya dengan doa, ya Allah ampuni si fulan, rahmati si fulan, selama dia duduk. Jadi salah satu sisi negatif ini, ya, salah satu sisi negatif jam, bukan seluruhnya negatif. Sisi negatif salah satunya adalah membuat orang tidak suka duduk di masjid. Sudah lewat, imamnya kemana, mungkin imamnya lagi baca apa, mungkin imamnya lagi di belakang, sudah tidak nyaman. Wah, terlambat, ada yang sudah berdiri. Seakan-akan harus jam sekian. Siapa yang menyatakan harus? Enggak ada yang harus jam sekian. Enggak ada dalil. Ya harus jam sekian itu enggak ada. Harus setelah 10 menit, harus setelah 11 menit. Enggak ada dalilnya. Ini hanya kemudahan mengatur waktu. Siapa yang rumahnya di jauh, oh berarti kita sudah telat. Siapa yang rumahnya dekat, oh berarti masih ada waktu jam sekian. Hanya kemudahan saja. Ya, tidak ada menitnya harus sekian, itu enggak ada. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita di majlisnya Al-Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad, waktu itu saya hadir, tentang menggerak-gerakkan jari jemari ketika ketika tasyahud. Ya, kata beliau, menggerak-gerakkan. Ya sudah, namanya menggerak-gerakkan, ya menggerak-gerakkan. Tidak ada tuntunan tertentu. Apakah per satu menit? Nanti ada orang bertanya, Ustaz, per berapa menit menggerakkannya? Ya tidak ada ya. Tidak ada menit-menitannya, itu tidak ada. Karena di zaman Rasulullah SAW menitnya enggak ada emang. Aslan enggak ada menit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama, yaitu bahwa seseorang dianjurkan untuk duduk setelah sholat subuh sampai terbit fajar, atau sampai terbit matahari. Ya, dianjurkan sampai terbit matahari. Faedahnya apa? Faedahnya agar melakukan ibadah tersebut setelah ibadah melakukan ibadah yang lain. Ini faedahnya. Faedahnya adalah setelah beribadah maka masuk kepada ibadah yang lain. Apa itu ibadah yang lain? Salat, salat isyraq atau salat duha. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza faragta fansab." Jika engkau telah menyelesaikan satu amal ibadah, maka bangun untuk mengerjakan ibadah yang lain. Dan itulah salah satu kehidupan dunia. Ciri karakteristik kehidupan dunia, tidak ada istirahat yang hakiki. Enggak ada. Siapa yang berharap ada ketenangan hakiki di dunia, maka tidak akan pernah mendapatkannya. Para ulama mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada istirahat bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah. Tidak ada rasa nyaman, tentram, aman sebelum dia bertemu dengan Allah. Yaitu ketika dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita, orang kadang-kadang mencari ketenangan ke ujung mana? Tangkisung. Ya? Mencari ketenangan ke puncak gunung. Tidak dapat ketenangan. Di sana malah lebih parah, tidak tenang. Ada ular, ada ulat. Ya, tidak tenang. Maka tidak ada ketenangan hakiki di dunia. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya dianjurkan untuk duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari agar bisa melaksanakan ibadah yang lain, yaitu sholat duha. Dan begitulah karakteristik muslim, tidak pernah lepas dari ibadah. Selesai ini, lakukan ini. Selesai ini, lakukan ini. Terus seperti itu untuk bekal dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صلاة Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi pelajaran yang kita bisa ambil yaitu dianjurkan untuk duduk setelah sholat subuh di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Tujuannya agar bisa melaksanakan ibadah yang lain yaitu sholat duha atau sholat syuruq, isyraq. Sama saja itu namanya sholatul isyraq, sholatul duha, ya sama saja. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, seorang muslim itu sifatnya tidak bisa berhenti. Fa idza faraghta fansab. Jika sudah menyelesaikan ini, maka bangun yang lain. Makanya tafsiran dari para ulama tafsir di dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ini, itu ayat apa itu? Fa idza faraghta fansab. Surat apa itu? Hah? Hah? Alam Nasrah. Ada ngaran surat Alam Nasrah? Surat apa? Asy-Syarah. Ya, surat Asy-Syarah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat terakhir, fa idza faraghta fansab. Makanya lihat dalam tafsir Imam An-Nukathir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan selesai mengerjakan ini, maka bangunlah. Maksudnya apabila mengerjakan amalan wajib, maka kerjakan amalan sunnah. Seperti itu. Apabila mengerjakan amalan wajib, maka kerjakan amalan sunnah. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Yaitu maksud dari tarabba'a fi majlisi, duduk secara bersila di majlisnya. Yaitu bersila, duduk yang dikenal melipat kaki dan duduk di atas, mohon maaf, pantatnya. Melipat kaki dan duduk di atas pantat. Ini pelajaran kedua. Apa yang dimaksud dengan duduk bersila? Duduk bersila adalah melipat kaki dan duduk di atas pantatnya. Ini duduk bersila. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang dimaksud dengan sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Yaitu dianjurkan duduk sampai terbit matahari. Maksud daripada terbit matahari adalah terbitnya matahari. Dianjurkan kita duduk sampai terbit matahari. Jika ingin mengerjakan sholat, ini tambahannya. Jika ingin mengerjakan sholat setelahnya, maka tunggu beberapa saat. Nah, begitu. Yang dimaksud dengan sampai terbit matahari adalah sampai timbulnya terbitnya matahari. Dan jika ingin mengerjakan sholat, maka tunggulah beberapa saat. Sekitar 10 menit, 15 menit, ya. Dalam beberapa yang lain, beberapa riwayat yang lain, qadra rumhin, yaitu sekitar satu tombak. Kalau ada terbit matahari di sini, kemudian tombaknya di sini, sepanjang ini, maka sampai satu tombak. Nah, itu pun tidak ada batasan yang sangat mendetil atau spesifik, ya, bahwasanya seorang kalau ingin sholat isyraq, maka dia duduk setelah sholat subuh berjamaah di majlisnya, kemudian sampai terbit matahari. Lalu setelah terbit matahari, dia tunggu beberapa saat. Dan beberapa saat ini tidak ada batasan khusus. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada batasan khususnya dengan cara qadra, sekitar. Qadra rumhin, sekitar satu tombak. Maka tidak ada batasan menit, tidak ada batasan jam, ya tidak ada. Tetapi sekitar satu tombak. Baru setelah itu sholat dua rakaat. Yaitu dua rakaat sholat isyraq. Dan sholat isyraq adalah sholat duha. Sholat isyraq adalah sholat duha. Baik. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya singgung tentang bahwa selama seseorang sholat, duduk di tempat sholatnya, maka para malaikat akan apa, bersolawat, berdoa. Lihat hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa tusalli alaihi al-malaikatu madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdith fihi. Lihat. Perhatikan, ini manfaat untuk kita di masjid ini. Terutama habis subuh sering sekali majlis di masjid ini, majlis setelah sholat subuh. Ini manfaat. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para malaikat sholat, atau saya ulangi, para malaikat berdoa selama dia duduk di tempat dia sholat. Saya ulangi, para malaikat akan berdoa kepada Allah untuk orang tersebut selama dia duduk di tempat sholat yang dia sholat di situ. Apa doanya? Ya Allah, ampuni fulan. Ya Allah, rahmati fulan. Ampuni fulan, rahmati fulan. Di sini terdapat berbagai macam masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan dia duduk di tempat sholat dia? Berarti dia tidak boleh bergerak-gerak. Ya, misalkan sholat subuhnya di sini. Maka dia duduk di situ saja sampai terbit matahari. Ya, sedangkan habis sholat subuh kita mempelajari kitab Tafsir As-Sa'di. Maka pas keingat bukunya di belakang. Sidin hendak duduk di sini. Ya. Ya Sidin, ambilkan belakang. Kenapa kada ambil seorang? Hadisnya duduk di sini. Pahamlah maksud ulun. Ya. Apakah seperti itu? Ini para ikhwaskan. Apakah pemahamannya seperti itu? Artinya, orang yang mendapatkan pahala disolawati oleh para malaikat, didoai oleh para malaikat. Didoakan lebih tepatnya oleh para malaikat. Mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Dan ini doa tidak sembarangan, yang berdoa malaikat tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya madama fi majlisihi alladhi yusalli fi, di dalam tempat duduknya yang dia sholat di dalamnya. Apakah memang tidak boleh bergerak? Artinya dia duduk di situ, ya berarti dia menunggunya di situ. Itu yang akan mendatangkan doanya malaikat. Kalau dia bergeser sedikit, maka berarti tidak dapat doa malaikat. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Ya, yang dimaksud yaitu selama dia duduk di tempat yang dia sholat di dalamnya, tempat yang dia sholat di dalamnya itu satu masjid. Satu masjid. Kalau seandainya dia salam di sini, sholatnya di sini, kemudian dia ingin ke belakang, ya, karena AC-nya di sebelah sini, nah, maka silahkan. Ia masuk ke dalamnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud tempat duduknya tersebut adalah masjidnya secara umum. Masjidnya secara umum. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, kemudian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Semua berpendapat bahwasanya fi musallahu, di tempat dia duduk itu adalah masjidnya. Ini masalah pertama. Jadi orang akan mendapatkan doa malaikat, diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, selama dia duduk di tempat dia sholat itu. Maksud tempat sholat tersebut apa? Masjid. Permasalahan yang kedua, dalam hadis tadi disebutkan malam yuhdithihi, selama dia tidak batal. Mohon maaf, kalau pengantutan gimana? Berarti dia tidak dapat doa ini. Kasihan. Hah? Maka bagaimana solusinya? Maka jawabannya tetap hadisnya kita pahami seperti itu. Selama dia tidak batal. Kalau seandainya habis sholat subuh, maka kemudian dia batal, dia keluar, maka dia tidak dapat doa malaikat tadi. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Tetapi dia dapat pahala kembali ke masjid untuk duduk di dalamnya sebagai murabit, sebagai seperti dalam hadis yang lain, seperti orang yang berperang di perbatasan. Rasulullah SAW bersabda, fadhalikumur ribat wa imtidharus salati ba'das salah, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Jadi orang habis sholat subuh, batal dia, keluar berwudu. Berarti doanya malaikat selesai sampai di situ. Ya, kemudian dia berwudu, balik lagi ke sini. Duduk lagi di masjid setelah sholat tahiyatul masjid. Maka itu disebut dia mendapatkan pahala lain. Bukan pahala didoakan oleh malaikat. Yaitu apa? Seperti orang tentara yang berperang menjaga perbatasan. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Jadi solusinya seperti itu jawabannya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, selama dia tidak berhadats. Kalau sudah berhadats, maka selesai doa malaikatnya. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis waktu kita untuk Riyadhus Shalihin. Kita sekarang membaca sirah nabawiyah. Pekan depan ingatkan saya bahwa kita sudah sampai kepada hadis yang ke-821 ya. Dan pekan depan insyaallah 822. Kemudian sedikit nambah tadi tentang sholat isyraq. Sebagian ibu-ibu bertanya, bolehkah sholat isyraq di masjid? Enggak. Sholat isyraq hadisnya berjamaah di, bolehkah sholat isyraq di rumah maksud saya? Maka jawabannya tidak. Sholat isyraq dikerjakan di masjid. Karena hadisnya Barang siapa man shallal fajra fi jamaah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli raq'ataini yuqbilu bihima wajhahu kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu dia salat 2 rakaat, ini yang disebut dengan salat isyraq, ya, salat 2 rakaat, dia benar-benar hatinya menghadap kepada Allah tatkala salat tersebut, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Siapa yang belum mempunyai biaya untuk menunaikan ibadah umrah atau haji, maka amalkan ini, dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Ya, Ustaz, pahalanya aja rasanya kalau dapat. Mau yang mana? Ya, pahalanya dapat. Masalah rasa beda. Memang itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maksudnya yang diluaskan rezekinya akan merasakan. Tapi kan pahalanya sama. Baik. Nah, para ikhwah, Bapak Ibu yang ingin saya ingatkan, ibu-ibu ketika sholat di rumah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari lalu dia sholat, maka itu tidak dinamakan sholat isyraq, tetapi sholat duha. Dan tidak mendapatkan pahala yang tadi. Kenapa? Karena berjamaah tempatnya di masjid. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian juga yang sering saya ingatkan bahwa jarak antara terbit matahari dengan sholat isyraq itu ditinggikan. Mataharinya agak tinggi. Ya, sekitar 10, 15, 20 menit agak tinggi. Ini adalah saddan lidzari'ah, yaitu penutup sarana untuk menyembah matahari. Penutup sarana untuk menyembah matahari. Makanya kita diharamkan untuk sholat setelah sholat subuh karena ditakutkan itu adalah sarana kita nantinya menyembah matahari. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut kepada sejarah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau si fulan memperingati hari kelahirannya, tentu saja hari kelahiran berdasarkan perhitungan Hijriah, bukan Masehi. Itu diingatkan. Jadi kalau kita ulang tahun pakai Masehi itu salah kaprah malahan. Sudah ulang tahunnya salah, perhitungan tanggalnya juga salah. Kalau dia pakai Hijriah, tetapi dia dengan berpuasa, apakah itu masih ada unsur ibadah di situ? Tidak ada, bahkan bid'ah yang ada. Karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu harus ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia berpuasa, atas dalil apa dia berpuasa? Atas dalil mencontoh Rasul berpuasa pada hari kelahiran. Maka kita jawab dengan 1, 2, 3 tadi. Ya. Kemudian permasalahan diperingati dengan Hijriah ataupun Miladiah, sama-sama kelirunya. Mau Miladiah, mau Hijriah, maka sama-sama kelirunya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperingatinya. Dan para sahabat yang belajar kepada Rasulullah SAW tidak pernah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ataupun hari kelahiran mereka-mereka. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau untuk tidur dengan posisi kaki menghadap kiblat itu apakah diperbolehkan atau gimana, Ustaz? Tidur kaki menghadap kiblat. Iya, Ustaz. Iya. Maka jawabannya belum ada dalil, Mas, yang melarang kita kaki menghadap kiblat. Kemudian juga ada perkataan bahwa ketika kita baca Quran, kaki menghadap kiblat, kita selonjorkan kakinya menghadap kiblat, apakah terlarang? Maka saya belum dapat dalil akan hal itu. Akan tetapi kita semestinya lebih santun dalam membaca Al-Quran. Maka tatkala perbuatan tersebut tidak merupakan adab yang baik, maka lebih baik dijauhi. Tetapi secara dalil tidak ada. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ya. tentang Riyadhus Salihin atau Sirah Nabawiyah. Ya memang untuk malam Rabu ini kita pelajarannya dua. Berarti yang tidak hadir malam Rabu itu ketinggalan banyak. Barakallahu fiik, Ustaz. Iqbal. Mohon maaf, Ustaz, sebelumnya pembahasan kemarin Ustaz menyebutkan tentang masalah kelahiran beliau itu 571 sebelum Masehi, Ustaz. Namun tadi saya mendengar 571 Masehi. Sebelum Masehi. Masehi 571 Masehi. Bukan sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi sebelum Nabi Isa berarti. Salah, saya salah. Kalau seandainya sebelum Masehi yang antum dengar dari saya berarti salah. Yang benar 571 Masehi. Barakallahu Ustaz. Tadi ada Ustaz menyampaikan bahwa Rasulullah itu diakikahi oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib. Iya. Apakah syariat akikah itu dilakukan pada saat itu sudah ada gitu, Ustaz? Sedangkan kan Abdul Muthalib sendiri kan kafir gitu. Jadi apakah memang akikah itu bisa dilakukan oleh orang kafir atau muslim itu? Mohon penjelasan. Bismillah, alhamdulillah. Untuk riwayat dulu, kita bincangkan riwayatnya dulu, Ibu. Riwayatnya ada dalam kitab Al-Bidayah Nihaya yang tuliskan oleh Imam Nukathir, dan riwayatnya sahih. Kemudian ada syariat-syariat Islam yang memang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, dan kemudian ditekankan lagi menjadi syariat Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikannya syariat Islam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bertentangan bahwasanya akikah bagaimanapun bagian dari syariat Islam yang dianjurkan bagi siapa yang mampu untuk mengakikahi anaknya ketika hari ketujuh. Apakah itu dari warisan ataupun kebiasaan kaum kafir Quraisy ataukah tidak? Karena ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Jadi kita berpegangnya kepada hadisnya, bukan karena kebiasaannya tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya bisa tangkap dari apa yang ibu sebutkan, apakah boleh kalau seandainya orang kafir ingin mengakikahi seseorang? Maka jawabannya, wallahu alam, itu hukumnya berarti dia hadiah, dan hadiah halal, berarti boleh dan sudah mencukupi akikahnya. Jadi seperti ini, misalkan ada orang tua yang dia kelahiran anak. Kemudian ada kawan dari orang tua ini, orang kafir. Dia ingin mengakikahi si anak tersebut. Maka kita katakan, berarti si orang kafir ini memberikan hadiah kepada siapa? Orang tuanya. Dan orang tuanya ini akhirnya dia berakikah atas nama anaknya. Maka itu sah dan sudah mencukupi. Ya, itu sah dan sudah mencukupi. Yang tidak sah adalah bahwa amalan orang kafir tersebut dia tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidak ada yang menahan mereka dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan rasulnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Riyadhus Shalihin, Ustaz. Berkaitan dengan hadis yang tadi disampaikan, para malaikat merahmati dan mendoakan kita pada saat kita setelah sholat subuh berjamaah dan duduk, tidak berganti tempat duduknya. Permasalahannya sudah tadi Ustaz jelaskan, tetapi yang kita hadap sekarang ada kita sholat mungkin di suatu kaum di kampung lain, anggap saja di Beruntung, karena kita belum sempat ke Masjid Imam Syafi'i. Dan kita tahu di Masjid Imam Syafi'i pada subuh ada kajian. Setelah kita sholat di sana, lalu kita datang ke sini, kita sholat tahiyatul masjid, sampai menunggu selesai taklim dari Ustadz, sampai matahari terbit, antara 10 menit setelah itu, apakah kita dibenarkan untuk melaksanakan sholat awal duha? Terima kasih. Ya. Kalau seandainya pertanyaannya itu, maka boleh. Karena dia berarti sholat duha. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya, apakah dibenarkan dia sholat awal duha, maka boleh. Karena itu sudah masuk waktu duha. Cuma saya kira tadi pertanyaannya tidak seperti itu, Kak. Pertanyaannya apakah dia dapat pahala sholat syuruk? Maka jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena jamaahnya di sana. Ya. Maka tidak bisa jamaah masjidnya digabung. Enggak bisa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi dia bisa sholat duha. Karena sudah masuk waktu duha. Jadi niatkan pada saat itu dia sholat duha. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, lebih utama sholat duha di awal waktu duha atau di saat orang sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari dunia? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibn Adam irka'li arba'an akfika awwalan nahar. Irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang. Di awal siang. Awal siang ini nanti kita akan tafsiri apa itu. Maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore, sampai terbenam matahari. Artinya 1 harian penuh dia akan dicukupkan keperluannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Salatul awabin hina tarmadhul fisal. Salat orang-orang yang awab, orang-orang yang kembali kepada Allah. Mendapatkan dia mendapatkan gelar orang-orang yang kembali kepada Allah. Ketika anak-anak onta pergi ke kandangnya karena panasnya terik matahari. Ini menunjukkan bahwa sholat duha yang paling utama adalah di awal siang. Awal siang kapan? Ketika anak-anak onta pergi ke kandangnya karena panas. Pas panas-panasnya jam berapa? Ya sekitar panas-panasnya. Jam 10, 11, jam 11. Ya. Nah, pada saat itu orang-orang sedang ngapain? Lagi sibuk-sibuknya. Ditelepon ustaz kin kada kawa, sibuk lu ustaz teh. Kena. Ya, lagi sibuk-sibuknya. Ada yang berjualan wadai, ada yang berjualan baju, ada yang masuk kantor, ada yang ketemu ini dan semisalnya. Lagi sibuk-sibuknya. Nah, pada saat sibuk-sibuknya tersebut dia meluangkan waktu, maka nanti dia masuk ke dalam hadis Rasul, Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada-Ku. Niscaya Aku akan langsung isi hatimu dengan kekayaan. Diurus dulu oleh Allah hatinya. Karena sebenarnya kekayaan kemiskinan itu tergantung pada hati. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puaslah ya hati itu. Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi ukuran kekayaan adalah kaya jiwa, perasaannya kaya. Maka diurus dulu oleh Allah, amla sadraka ghina. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqra. Kemudian ril, Allah tutupi kemiskinannya. Lihat bahasanya Nabi Muhammad SAW, Allah tutupi kemiskinannya. Tidak mesti harus kaya, tapi miskinnya ditutupi. Artinya keperluannya sehari-hari cukup. Ya, seperti itu. Maka lalu kalau dibanding dengan sholat isyrak, bagusan mana atau utamaan mana? Maka Rasulullah SAW melihat bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk sampai terbit matahari, lalu dia tinggikan sedikit, lalu dia sholat 2 rakaat, seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali sempurnanya. Bukan sampurna, sempurna. Ya, 3 kali sempurnanya. Maka bagaimana? Lebih baik mana? Jawabannya yang paling utama dari sisi waktu adalah tarmadhul fisal. Karena hadis Rasul seperti itu. Yang sisi paling utama sholat duha adalah di awal siang. Tadi ketika anak-anak unta kembali ke kandangnya karena kepanasan dengan panasnya terik matahari. Itu yang paling utama. Ya. Tetapi apabila seseorang mengerjakan sholat isyrak, maka dia beruntung mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Begitu. Hah? Enggak. Kalau berjamaah, bolehkah? Ini pertanyaan lain ya. Bolehkah berjamaah salat sunnah? Maka jawabannya, sesekali boleh. Karena Rasulullah SAW pernah berjamaah dengan beberapa para sahabatnya. Adapun dijadikan sebagai syariat rutin, maka ini tidak benar. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya ya. Ini yang bisa saya ucapkan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.